Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda memiliki piaraan baik kucing ataupun yang serupa dan ternyata mengharuskan Anda membeli pakan yang ternyata terbuat dari daging babi, maka ini tidak halal. Karena membeli daging babi itu haram, berjual beli daging babi itu dosa. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas telah mengharamkan daging babi. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan, Inna Allah idha harama ala qawmin akla syai'in, harama alaihim thamanahu. Bila Allah SWT mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan suatu makanan, maka haram pula hasil transaksinya. Karena itu para ulama sepakat bahwa produk-produk yang haram semisal babi tidak halal untuk diperjualbelikan. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW, Inna Allah harma bay' al-khamri wal-maitati wal-khinzir wal-asnam. Inna Allah harma bay' al-khamri wal-maitati wal-khinzir wal-asnam. Jadinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khinzir yaitu babi, khamar minuman keras, berhala, dan itu tentu akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, patung dan lain sebagainya, dan juga mengharamkan jual beli maitah yaitu bangkai. Karena bila produk tersebut meyakinkan terbuat dari bahan baku babi, maka Anda tidak boleh membelinya. Dan ketika kucing tersebut mengeluarkan kotoran dan kotoran itu berasalkan dari sumber makanan babi, maka tentu itu adalah najis. Dan kalaupun bukan dari babi, maka kotoran kucing adalah najis. Tidak ada bedanya sama-sama najisnya. Namun yang paling penting justru malah pada hukum membeli pakannya yang itu dilarang secara aturan syariat. Karena itu saya sarankan beri pakan yang lain. Kalaupun dia tidak memakan, maka itu sesaat saja. Ketika kucing itu lapar, dia pasti akan makan. Dan kalaupun ternyata dia harus mati, biarkan dia mati kelaparan kalau memang telah diberi pakan dia tidak mau makan. Atau kalau tidak, Anda lepas kucing tersebut agar mencari makan sendiri di luar. Wallahu ta'ala alam.